ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan buah tangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pembahasan kita masih pada bab tentang harapan, yaitu roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman bermanfaat dan amal yang saleh, dan senantiasa berharap kepada Allah azza wa jalla akan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Pembahasan kita insyaAllah yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسبدا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat yang lima sebagaimana sebuah sungai yang mengalir dengan banyak. Dia berada di salah satu atau di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi darinya setiap hari lima kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan perumpamaan tentang sholat lima waktu yang merupakan kewajiban kita, yang diwajibkan Allah azza wa jalla sehari dan semalam. Ibarat sebuah sungai yang senantiasa membersihkan dosa seorang hamba. Kita dalam keseharian kita tentu tidak lepas dan tidak luput dari perbuatan dosa dan maksiat, entah kita sadari atau tidak, kita mengetahui atau tidak, kita senantiasa terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mewajibkan kepada kita sholat lima waktu, yang mana sholat ini sebagai pembersih dosa. Sholat ini sebagai air yang membersihkan tubuh seseorang. Maka sholat membersihkan dosa. Kalau air membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran yang nempel pada tubuh itu, maka demikian pula sholat lima waktu membersihkan dosa kita dari dalam hati, dari dalam diri kita. Maka sholat lima waktu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Meskipun itu sebuah kewajiban, kewajiban untuk kebaikan mereka, kewajiban untuk kebaikan orang yang melaksanakan sholat tersebut. Dan sholat adalah amal yang paling mulia setelah seorang memeluk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka rukun Islam yang kedua adalah sholat, yang merupakan kewajiban baginya, yaitu sholat lima waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa manusia senantiasa berbuat dosa, dia sadari atau tidak. Dan yang kedua, Allah dengan rahmatnya, dia mewajibkan kepada kita amalan-amalan dan ibadah-ibadah, yang mana semua ibadah dalam Islam dalam rangka membersihkan dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah satu amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yang dengannya Allah membersihkan dosa-dosa kita, adalah sholat lima waktu. Maka dari itu janganlah seorang meninggalkan sholat lima waktu, karena ini merupakan kewajiban dan sebagai pembersih dosa, pembersih dosa-dosa yang ada pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu sholat harus diperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, waktu-waktunya, dilaksanakan dengan kehusyuan, dengan penuh kehusyuan. Itulah sholat yang insya Allah akan membersihkan dosa seseorang. Bukan sholat yang mana seorang lalai dalamnya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sekadar dia berbuat, sekadar dia mengatakan itu satu hal yang rutin. Ini beda dengan orang yang melaksanakan sholat dengan keyakinan bahwa sholat adalah perintah Allah Azza wa Jalla, dan dia ketika mengamalkan sholat tersebut adalah untuk atau dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang menjadi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai sholat yang demikian insya Allah, apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tepat pada waktunya, ya, dan seorang melaksanakan dengan penuh kehusyuan, maka insya Allah sholat tersebut sebagai pembersih dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang memberikan atau pemberian perumpamaan. Dan ini adalah metode Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sering memberikan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah untuk mendekatkan pemahaman kita, untuk memudahkan dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka memberikan perumpamaan salah satu metode di dalam mengajar, salah satu metode di dalam mendidik, ya, dalam kita mendidik, dalam mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan, lalu salat terhadap jenazahnya 40 orang, la yushrikuna billahi syai'an, yang mana 40 orang tersebut yang mensolatkan jenazahnya, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah akan menerima dan mengabulkan doa-doa mereka, permohonan mereka kepada Allah untuk si mayat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Suara al-iman semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan keutamaan seorang muslim sampai wafatnya. Dan ini menunjukkan atau mengandung perintah agar kita istiqamah di dalam agama Allah sampai mati, sampai meninggal kita istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Agama yang Allah turunkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan kemaslahatan dengan diturunkannya Islam adalah juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Mereka ikut merasakan dan menikmati kemaslahatan yang dibawa oleh Islam. Ma min rajulin yamutu, ma min rajulin muslimin yamut. Tidaklah seorang muslim meninggal. Semoga Allah mematikan kita di atas Islam. Semoga Allah mematikan kita di atas tauhid. Semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas akidah yang benar, di atas manhaj salafus saleh. Orang-orang yang telah Allah jamin mereka surga. Semoga kita dimatikan di atas Islam yang mereka bawa, Islam yang mereka pahami, Islam yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala jinazatihi, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang. Arba'una rajulan, oleh 40 orang. Yang mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La yushrikuna billahi syai'an, melainkan doa mereka, syafaat mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk jenazah tersebut. Jadi seorang muslim apabila meninggal, ya, kemudian disolatkan oleh 40 orang, ini menunjukkan keutamaan jenazah yang disolatkan oleh ahlu tauhid. Permasalahannya adalah bukan sekedar banyak yang mensolatkan, tetapi siapa yang mensolatkan jenazah itu, siapa yang mensolatkannya. Kalau banyak sekedar untuk rame, untuk meramaikan, ya, maka kurang manfaatnya. Tetapi yang terpenting adalah mereka yang mensolatkannya adalah orang-orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang tidak meminta kepada selain Allah. Yang tidak berharap kepada selain Allah. Yang tidak bergantung kepada selain Allah. Yang tidak takut kepada selain Allah. Mereka yang senantiasa bertauhid pada Allah Azza wa Jalla apabila mereka mensolatkan jenazah tersebut. Dan jumlah mereka 40 orang, maka mereka akan atau Allah akan menerima permohonan mereka untuk jenazah tersebut. Allah akan menerima syafaat mereka untuk jenazah tersebut. Ya, oleh karena itu disinilah pentingnya tauhid, bahaya syirik dan bahaya syirik. Syirik tidak akan membawa sesuatu manfaat bagi diri seorang. Syirik hanya akan menjadikan seorang menjadi budak manusia. Maka jangan menyembah manusia. Jangan menyembah selain Allah, siapapun orangnya, hidup atau mati, tidak boleh disembah. Tidak boleh kita memuliakan lebih yang dari yang semestinya. Apalagi mengkultuskan manusia-manusia itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Islam datang untuk memerdekakan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, dari peribadatan kepada makhluk, agar mereka beribadah kepada yang menciptakan makhluk. Itu tujuan dan hikmah yang terbesar di antara hikmah-hikmah Islam yang dengannya Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya untuk membawa Islam ini adalah untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, dari perbudakan kepada selain Allah, kepada yang lainnya, kepada manusia. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul menghambakan diri mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak menghambakan diri mereka kepada manusia, siapapun orangnya. Ini hikmah yang besar, yaitu untuk memerdekakan manusia dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggal, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, ini mempunyai keutamaan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada. Dan kita wajib beriman kepada adanya syafaat. Tetapi syafaat itu ada untuk kaum mukminin, ya. Dan orang itu mempunyai berhak untuk memberikan syafaat, ya. Maka dia akan mendapatkan syafaat dari orang yang memberikan syafaat tersebut, yaitu dengan apa? Dengan Allah mengampuni dosa jenazah tersebut. Mereka mendoakan jenazah itu, mereka minta kepada Allah, berharap kepada Allah, mohon kepada Allah dalam sholat mereka. Untuk saudara mereka meninggal ini, maka Allah pasti mengabulkan permohonan mereka, yaitu untuk agar orang yang meninggal tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang syafaat, bahwa syafaat itu adalah memiliki syarat. Syarat yang pertama, Allah Ta'ala mengizinkan orang yang akan memberikan syafaat. Syarat yang kedua, Allah ridha kepada orang yang akan diberi syafaat. Maka dari itu, yang diridhai oleh Allah adalah tauhid. Dan Allah tidak ridha kepada syirik. Maka ahlu syirik tidak mendapatkan syafaat. Pelaku-pelaku kesyirikan, orang-orang musyrikin, yang mereka tidak taubat dari kesyirikan mereka, maka mereka bukan ahlun lil syafa'ah. Bukan pemilik yang berhak menerima syafaat. Karena Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang musyrikin. Oleh karena itu kaum muslimin, hati-hatilah kepada syirik. Hati-hatilah terhadap perbuatan syirik. Ya, besar maupun kecil. Hendaklah seorang menghindari dari kesyirikan tersebut. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari kaum mukminin, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hindari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran agar yang mensolatkan jenazah hendaklah banyak, ya. Karena ini menunjukkan keutamaan apabila sebuah jenazah, seorang yang meninggal disolatkan oleh banyak orang, apalagi mereka adalah ahli tauhid, maka Allah akan mengampuni orang yang meninggal tersebut dengan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Karena di sini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan bahaya syirik, dan bahwasanya orang-orang beriman mereka hendaklah yakni betul-betul berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab roja, adalah menunjukkan atau bahwa masih ada harapan bagi seorang mukmin setelah dia wafat, yaitu dengan disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin. Yang disebutkan di sini bilangan mereka 40 orang. Mereka mendoakan orang meninggal itu, maka ada harapan di balik itu semuanya rahmat dan karunia Allah, ampunan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qal, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi qubbatin nahwan min arba'ina. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah suatu ketika kami berada berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khaimah, dalam sebuah kemah, itu hubbah itu khaimah, dalam sebuah kemah, ya, jumlah kami kurang lebih 40 orang. Faqal, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, atardawna antakunu ruba'ah ahlil jannati, maukah kalian, yakni kalian umatku, menjadi seperempat ahli surga? Maukah kalian menjadi seperempat dari ahli surga? Artinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperempatnya adalah ahli surga. Yani ahli surga itu yang jumlahnya wallahu a'lam, tapi jelas mereka 100%. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah dari 100% ahli surga itu seperempatnya adalah kalian, yakni dari umatku? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan iya. Qal, atardawna an takunu thuluth ahli jannah? Kemudian beliau bertanya lagi kepada para sahabat, maukah kalian, yakni wahai umatku, kalian merupakan sepertiga dari ahli surga? Kalau tadi seperempat, sekarang meningkat menjadi sepertiga. Ya, berarti sepertiga ahli surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulna na'am, kata para sahabat iya. Qal, lalu kemudian beliau bersabda alaihi salatu wassalam, qal walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannati, sesungguhnya aku berharap kalian nanti merupakan setengah dari ahli surga. Kalianlah setengah dari ahli surga. Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang betul-betul tunduk, jiwa yang betul-betul pasrah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian dibandingkan dengan ahlu syirik, melainkan illa kasya'ratil baydai fi jildith thawril aswadi, tidaklah kalian dibandingkan dengan ahli syirik melainkan ibarat sehelai bulu atau rambut yang putih pada seekor sapi yang berwarna hitam. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perbandingan antara umat ini dibandingkan dengan ahli syirik itu ibarat sehelai rambut yang berada di seekor lembu, seekor sapi yang berwarna hitam. Au kasya'rati saudai fi jildi thawril ahmar, atau ibarat satu helai rambut pada kulit seekor sapi yang berwarna merah. Sehelai rambut hitam pada seekor sapi yang berwarna merah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaih salatu wassalam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wa wasadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada orang yang jujur, orang yang berkata benar. Beliau bukan seorang yang berbohong dan tidak pernah beliau berbohong. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa jumlah ahli surga itu setengah mereka itu adalah dari umat Rasulullah sallam. Sedangkan setengah yang lainnya itu dari umat-umat yang lain, umat-umat para rasul yang lainnya. Ini berarti bahwa umat Rasul alaihi salatu wassalam adalah yang terbanyak dari penghuni surga. ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita ya bagian dari umat Nabi alaihi wasallam yang dimasukkan dalam surga Allah azza wajalla. Dan semoga kita istiqamah di atas Islam. Agar kita tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabiur Rahmah, nabi yang mendaki kebaikan bagi manusia. Nah, ini menunjukkan keutamaan umat ini. Bahwa penghuni surga, setengah dari penghuni surga itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam orang yang senantiasa membimbing para sahabat beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat mencintai sahabat-sahabat beliau. Secara khusus dan umat beliau secara umum. Beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Apalagi para sahabat yang hidup bersama beliau. Yang menolong agama Allah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pada setiap kesempatan, pada setiap munasabah, beliau alaihi salatu wasallam selalu berupaya untuk membimbing umat ini, untuk mengarahkan mereka, untuk mendakwai mereka. Dan para sahabat adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih para sahabat untuk bersahabat dengan Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka memiliki segala macam keutamaan. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat menginginkan kebaikan. Sehingga mereka senantiasa merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka aktif menghadiri majlis beliau. Kalau kadang-kadang ada seorang di antara sahabat yang tidak sempat hadir di majlis beliau, maka orang itu memberi pesan kepada yang hadir, ya, untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada ilmu, yaitu agama Allah. Ilmu ini adalah agama Allah azza wajalla. Ilmu agama Allah. Yang mana manusia atau kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin, tidak cinta pada ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, yang sumbernya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana ada kebaikan pada umat ini kalau seandainya mereka tidak senang kepada wahyu Allah, kepada ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bersumber dari para sahabat, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum menerima ilmu itu dari Rasulullah sallam, Rasulullah sallam menerima ilmu itu dari Jibril, Jibril menerima ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila umat ini ingin kebaikan bagi mereka, apabila umat ini menghendaki kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat, harus mencintai ilmu Allah dan Rasulnya, harus mencintai ilmu agama. Inilah pedoman hidup yang membimbing umat kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, apalagi orang muslim, untuk menuntut ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang bersumber dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang diikuti oleh para tabi'in dan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Itulah hakikat ilmu. Ya. Bukan ilmu dalam mimpi, bukan ilmu dalam khoyal, bukan ilmu dalam kebohongan, ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghendaki harta dunia, menipu sebagian kaum muslimin, ya, dengan ilmu-ilmu yang mereka buat sendiri, dengan cara-cara yang mereka buat sendiri, yang dibisiki oleh syaitan, wal-iyadzubillah, na'udzubillah min dalik. Maka sumber ilmu yang hak, apabila seorang ingin untuk dia selamat dunia akhirat, adalah Al-Quranul Karim, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para salaf sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang mengikuti para sahabat itu tabi'in, dan para ulama-ulama kaum muslimin yang dikenal dengan ketakwaan mereka, dan ilmu mereka, dan kesungguhan mereka dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, ya, mereka rela berkorban apa saja yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu ini demi keselamatan diri mereka dan upaya menyelamatkan saudara-saudara mereka kaum muslimin, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada umat sehingga ilmu itu sampai pada kita, ya, menjadi terang benderang yang dulu dunia ini seakan-akan gelap gulita. Kita tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Kita tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Kita tidak mengetahui mana hak, mana batil. Kadang-kadang tercampur baur dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, dengan rahmat-Nya, Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan kepada kita ilmu dengan melalui perantaraan ulama-ulama kaum muslimin, para dai-dai yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Rasulullah, kepada taat pada Rasulullah, mengajak manusia untuk benar-benar memahami Islam secara benar. Maka ini satu nikmat yang luar biasa besarnya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cukuplah masa lalu. Masa lalu kita yang hidup serba abu-abu, tidak jelas. Pokoknya kita ini muslim, ya, dalam KTP Islam. Tapi kadang-kadang kita berbuat hal-hal yang bukan dari Islam, yang jauh dari Islam. Sudah cukup saat itu, sudah berlalu. Kita bertobat pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan kita. Sekarang tiba saatnya lembaran-lembaran baru kita buka dalam kehidupan kita dengan berdasarkan pada ilmu yang hak dan berpedoman pada Al-Quranul Karim yang dipahami secara benar, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami secara benar, dan dengan pemahaman yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam orang yang sangat mencintai para sahabat beliau. Beliau selalu membimbing mereka. Maka pada suatu ketika beliau memberikan berita gembira kepada umat ini. Beliau menyampaikan sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah kemah, jumlah mereka besar, kurang lebih 40 orang. Maka Rasul alaihi salatu wassalam membuka pembicaraan. Beliau bertanya pada para sahabat, maukah kalian, yakni umat ini merupakan sepertiga, merupakan seperempat dari ahli surga, seperempat dari ahli surga? Kata para sahabat, mau. Karena seperempat itu lumayan besar, karena jumlah manusia ini banyak. Maka Nabi tawarkan, yaitu atau menyebut angka seperempat. Ya. Para sahabat mengatakan iya. Kemudian beliau menambah bilangan itu. Maukah kalian merupakan sepertiga dari ahli surga? Ini jumlah lebih besar. Jumlahnya lebih besar. Dan sepertiga dari 100% itu lebih besar. Kalau para sahabat mengatakan iya, na'am ya Rasulullah, kami mau. Yang ini menjadi, kami atau umat ini merupakan sepertiga dari penduduk surga. Kemudian beliau bersumpah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah yang jiwa setiap manusia itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi wasallam bahwa kalian, yakni umatku, merupakan setengah dari penduduk surga. Ya, berarti setengah yang lainnya adalah dari umat-umat terdahulu, umat-umat para rasul yang mereka itu taat pada, yang beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah pada mereka. Mereka beriman, mereka tidak mendustakan para rasul itu. Mereka beriman pada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasul tersebut. Ya, dari orang-orang terdahulu, dari umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan yang lainnya. Ya. Ketika mereka atau mereka beriman pada Allah dan para rasul yang Allah utus pada mereka, maka mereka adalah muslimun. Muslimun di zaman mereka itu. Ya. Nah, umat-umat, setengah dari umat dari penduduk surga itu adalah dari umat-umat yang terdahulu. Berarti alangkah besarnya jumlah bilangan atau penghuni surga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu nikmat, satu karunia Allah yang menunjukkan pemuliaan Allah azza wajalla atau pemberian kemuliaan oleh Allah azza wajalla kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah azza wajalla agar kita benar-benar diberikan taufik, diberikan sabat oleh Allah azza wajalla, keteguhan iman kita, agar kita tetap berada di dalam agama Allah, agar Allah menetapkan hati-hati kita untuk tetap memeluk agama Allah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, seyogyanya seorang senantiasa berdoa mohon kepada Allah azza wa jalla sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah qudwah, beliau adalah contoh teladan bagi kita. Beliau selalu mohon kepada Allah azza wa jalla sebuah doa yang menunjukkan sabat, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ini sampai akhir kehidupanku, tetapkan aku di atas agamamu. Bagaimana Allah azza wajalla memerintahkan hal itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai orang-orang muslimin. Orang-orang muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini adalah perintah untuk istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas Islam, agama Allah, ya, yang dengannya Allah memberikan rahmat yang terbaik bagi hamba-hambanya yang mukmin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, selain menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu metode di dalam mengajar, yaitu dengan tadarruj, step by step. Ya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam menyebutkan bilangan, ya, dari bilangan 1/4, kemudian bilangan 1/3, kemudian bilangan setengah. Ada tadarruj. Ya, dalam menyampaikan ilmu pun demikian, harus dengan tadarruj, tidak dengan serta-merta ilmu itu diberikan pada murid, tetapi sedikit demi sedikit, dan ini tentu akan lebih memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik atau kepada murid. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang benar-benar mukmin, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan pada imannya, ya, kemudian dia benar-benar muslim, tunduk dan patuh kepada Allah azza wa jalla, ya, ini yang akan dimasukkan dalam surga Allah azza wa jalla. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa perbandingan antara ahli surga atau ahlul iman dan ahlul kufur, perbandingannya sangat besar. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini memberikan perumpamaan jumlah penduduk surga itu atau jumlah umat ini dibandingkan dengan ahlu syirik, ya, jumlah ahlu tauhid dibandingkan ahlu syirik itu ibarat sehelai benang putih sehelai bulu atau rambut putih yang ada pada seekor sapi berwarna hitam. Jadi sapi itu warnanya hitam, seluruh bulunya hitam. Ada yang putih satu, satu helai. Itulah ahli tauhid yang satu itu. Sedangkan yang lainnya adalah ahli syirik, na'udzubillah. Alangkah banyak ahli syirik. Dan apabila kita melihat juga dalam realita jumlah penduduk bumi, ya, yang muslim dan yang bukan muslim, ya, tentu jauh lebih banyak orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Ini untuk menguatkan pembicaraan, menguatkan statement yang kita sampaikan. Bagaimana Rasul alaihissalam boleh bersumpah, padahal beliau orang yang jujur, para sahabat tidak mungkin mendustakan beliau, ya. Tapi beliau meskipun demikian beliau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Baru beliau menyebutkan pernyataan yang beliau akan sebutkan. Jadi beliau bersumpah, padahal beliau tidak diminta untuk bersumpah. Seandainya beliau tidak bersumpah pun para sahabat akan percaya dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Maka sumpah itu tidak mesti diminta. Boleh seorang untuk menguatkan, meneguhkan pernyataannya, dia mengucapkan sumpah. Ya, ini hal yang dibolehkan dan bukan hal yang terlarang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, sama dengan hadis yang sebelumnya, itu memberikan perumpamaan di dalam mengajar, di dalam menyampaikan ilmu, di dalam proses belajar mengajar, pemberian contoh, ini adalah salah satu metode yang sangat baik dalam memberikan pemahaman atau menyampaikan, menyalurkan pemahaman itu kepada peserta didik atau kepada murid. Kemudian di sini juga hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi alaihissalam, Abdullah bin Qais, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati, apabila di hari kiamat kelak, dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqulu hadha fikak, hadha fikakuka minan nar. Di hari kiamat kelak, ya, Allah akan memberikan atau membayar setiap orang muslim itu dengan seorang Yahudi atau Nasrani sebagai tebusannya. Lalu Allah mengatakan, hadza fikakuka minan nar, ini adalah tebusanmu dari api neraka. Jadi seorang muslim diselamatkan dan tebusannya adalah, disebutkan dalam hadis ini, Yahud, al-Yahud atau an-Nasrani. Wa fi riwayatin anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin, akan datang pada hari kiamat kelak nasun minal muslimin, sekelompok orang muslimin, bidhunubin amthalil jibal, dengan dosa-dosa yang ibaratnya dosa mereka itu ibarat gunung-gunung besar, yaghfiru Allahu lahum, maka Allah akan mengampuni mereka, ja'alana Allahu minhum, semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini dari Muslim. Nah, di dalam hadis ini tentu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna hadis ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau dalam hadis Abu Hurairah, likulli ahadin manzilun fil jannah, Ada hadis yang lain menyebutkan bahwa li kulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun fil nar, setiap orang itu dia punya tempat. Satu di surga, satu di neraka. Fal mu'minu idza dakhala al jannata khalafahu al kafir fil nar. Maka seorang mukmin kalau dia sudah dimasukkan surga, maka tempat dia di neraka itu ditempati oleh orang kafir. Karena dia sudah mendapatkan tempat di surga. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrih. Kenapa orang kafir itu menempati tempatnya dia, ya orang mukmin yang sudah mendapat tempat di surga? Karena memang tempat itu berhak ditempati oleh orang kafir. Karena dia kufur. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia menempati tempatnya orang mukmin yang sudah menempati surga Allah. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iman mereka. Kita akan mulia dan iman dan Islam. Maka janganlah mencari kemuliaan dengan menjual akidah kita. Subhanallah. Kita melihat di zaman kita ini tidak sedikit, na'udzubillahi min dzalik, di antara sebagian dari orang-orang yang membawa bendera Islam, berpakaian pakaian Islam, menjual agamanya, menjual akidahnya supaya dihormati, ya, supaya dimuliakan, ya, oleh selain kaum muslimin, supaya dielu-elukan oleh selain kaum muslimin, ya, supaya dijadikan tokoh, masya Allah, ya, ini orang yang tidak paham. Tapi begitulah manusia, itulah manusia. Dan Allah yang memberikan taufik, maka kita bersyukur pada Allah kalau kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat seperti itu. Menjual agama, menjual akidah untuk mendapatkan kehormatan, untuk dimuliakan, untuk disanjung, untuk ditokohkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tokoh di dunia, ya. Tapi di akhirat na'udzubillah. Maka ini harus bertobat. Orang-orang seperti ini harus bertobat, minta ampun pada Allah, ya. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan di dunia hanya sementara, satu kedipan mata, ya. Begitu seorang turun dari jabatannya, ya, turun atau lepas dari pangkatnya, maka dia akan dilupakan oleh manusia, ya. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan karena dunia kita jual akidah kita. Jangan karena kedudukan kita menjual agama kita. Bahkan na'udzubillah menghinakan Islam, ya, mencela Islam hanya karena untuk mendapatkan pujian dari kaum kufar. Na'udzubillah. Allah mahfadna. Semoga Allah menjaga kita, memelihara kita dari perilaku yang demikian. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendatangi atau datang ke Baitul Maqdis untuk diserahkan kunci, ya, Masjid Al-Aqsa atau kota tersebut kepada beliau, maka beliau mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, ya. Kita ini suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Maka dari itu kata beliau, faman ibtagha al-izzata min ghairi al-islam bighairihi adzallahu Allah. Maka barang siapa kata beliau yang mengharapkan izzah, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kehormatan bukan dengan Islam, maka Allah akan menghinakannya. Ya, Allah akan menghinakannya. Dan itu realita. Itu kenyataan. Ya. Orang yang mencari kemuliaan dengan agama Allah ini, dan dia karena Allah memuliakan dia dengan Islam, dan dia tetap pertahankan kemuliaan dengan agama Allah ini, maka dia adalah orang yang mulia. Tapi orang yang dia mencari kemuliaan bukan dengan Islam, bahkan dengan menjual Islam, ya, dan menjual Islam, menjual akidahnya hanya karena kedudukan, maka dia terhina, ya. Dia sadari atau tidak, dia mengetahui atau tidak, bahwa dia tidak dianggap. Dia dihinakan oleh kaum muslim, bahkan orang awam menghinakannya. Ya. Walaupun dia di hadapan manusia, di hadapan orang-orang tertentu, Masya Allah mulia, dihormati, dimuliakan, ditepuki tangan. Ya. Tapi subhanallah, di hadapan orang yang lain, di hadapan kaum muslimin, dia adalah seorang yang hina. Itu sebelum di akhirat. Di dunia sudah dihinakan. Apalagi di akhirat. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pakailah baju Islam ini. Muliakanlah diri kita ini dengan agama kita. Dan Islam. Dan negeri ini menjamin setiap orang muslim. Bahkan setiap orang beragama di negeri ini. Untuk dia membawa agamanya. Dia menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Ya. Oleh karena itu janganlah kita melepaskan identitas kita. Hanya kita karena ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung. Tidak. Ya. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sebentar. Tidak lama. Ya. Sampai kapan manusia ini akan hidup di dunia ini? Semua yang kita miliki di dunia ini, harta, kedudukan, dan yang lainnya akan ditinggalkan. Yang kita bawa dan yang akan bermanfaat bagi seorang hamba adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Yaitu iman dan amal kebaikannya. Itulah yang akan bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Jadi Allah memuliakan umat ini dan iman yang mereka miliki. Dan Allah menempatkan mereka di surga dengan rahmat, karunia, dan ampunannya. Adalah dalam rangka memuliakan mereka. Karena mereka lah yang taat pada Allah. Mereka yang beriman pada Allah. Mereka yang beriman pada Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita. Tentang kehinaan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah. Allah telah menurunkan dua Alkitab. Sebelum Al-Quranul Karim itu Taurat dan Injil. Ya, bahkan Zabur. Ya, tetapi disalahgunakan oleh umat-umat itu, diselewengkan, ditahrif, dirubah ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil. Ya, maka dari itu Allah kemudian memuliakan kaum mukminin karena mereka menjaga Al-Quran ini, mereka tidak merubah kalimat Allah dalam Al-Quranul Karim, makanya Allah muliakan mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasoro, ya, yang menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil, ya Allah hinakan mereka karena mereka itu melepaskan atau berlepas diri, tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh kitab-kitab mereka. Bahkan orang-orang Yahudi membunuh para nabi, membunuh para rasul, ya, membunuh para nabi dan rasul. Maka itu kemuliaan. Semoga senantiasa Allah berikan dan anugerahkan kepada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap atau dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dikumpulkan bersama ahlu tauhid, bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah memaafkan dan memberikan petunjuk kepada mereka yang menyimpang dari umat ini. Allah berikan petunjuk untuk kembali kepada jalan yang benar. Bagaimanapun, setiap umat Islam, setiap kaum muslimin, dia adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bagaimanapun penyimpangannya, kita mendoakan. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan petunjuk. Ya, semoga Allah memberikan, mengembalikan dia dari penyimpangannya, dari kesesatannya. Kepada al-haq. Kepada kebenaran. Dan itu hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Ya, karena Allah adalah waliyut taufiq. Allah waliyut taufiq yang memberikan taufiq Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sebagai seorang muslim hanya bisa memberi nasihat, memberikan masukan, apabila diterima alhamdulillah, tidak diterima kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara hadis-hadis yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tetap istiqomah di atas iman dan Islam sampai akhir dari kehidupan kita, wafat di atas iman dan Islam dan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kajian ini bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk dari Jogja, Ummu Aulia bertanya, Ustadz, yang disebutkan 40 orang yang menyolati, apakah satu kali sholat langsung 40 orang ataupun beberapa kali? Mohon disampaikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ini meminta kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan 40 orang yang mensolatkan jenazah itu. Tentu pada umumnya dan yang pertama dipahami dari hadis ini, ya, apa yang istilahnya yang bisa ditangkap pertama kali membaca hadis ini adalah yaitu sekaligus disolatkan oleh 40 orang. Sekaligus disolatkan oleh 40 orang. Ini yang pertama. Tetapi mungkin saja bisa terjadi di satu tempat, ya, karena suatu hal jenazah itu disolatkan bisa misalnya sampai dua kali. Ya. Pertama misalnya ya kaum kerabatnya, ya, jumlah mereka mungkin sedikit, ya. Kemudian ada lagi yang lain ingin mensolatkan jenazah tersebut karena suatu hal, bukan disengaja, karena suatu hal. Maka wallahu a'lam, ya, kalaupun disolatkan misal dua kali, ya, atau tiga kali, namun sebetulnya yang menurut sunnah Nabi SAW, solat jenazah itu cukup satu kali sudah mencukupi dan sudah merupakan pelaksanaan, karena ini adalah fardu kifayah. Tapi kalau kadang-kadang tertentu, ada kadang-kadang jenazah disolatkan sampai dua kali, ya, dan jumlah mereka misalnya yang pertama 20 orang, kemudian yang berikut yang kedua sholat yang kedua 20 orang, maka insya Allah itu pun mudah-mudahan masuk dalam berita yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Artinya mencakup, ya, insya Allah itu termasuk yang juga diterima syafaat mereka atau doa mereka untuk jenazah tersebut. Ya. Tapi yang jelas yang pertama kali kita pahami dari hadis ini, yaitu satu kali sholat adalah 40 orang yang mensolatkan jenazah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan coba sapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, yaitu di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, dengan siapa, dari mana? Dari Rio ini, Ibu Siti. Dari Riau. Nah, silakan Ibu di Riau. Ini mau nanya. Nah, sama Ustaz, kan orang tua saya kan baru meninggal. Apakah doa yang sebenarnya dari sunnah Nabi itu doanya apa, Allahumma firli muslimin wal muslimat, apa gimana gitu? Baik. Apa secara itu lagi sholat sujud kita berdoa itu dilarang enggak itu dengan sunnah? Nah, bertanya tentang apakah doanya dan kapan dibaca doa tersebut, begitu mungkin ya? Iya, orang tua saya baru meninggal, jadi mau yang sebenarnya gitu, secara sunnah gitu gimana, kita mencari yang sebenarnya gitu. Baik, ditunggu nasihat dan juga jawaban dari Ustaz ya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan atau apa yang ditanyakan oleh beliau, semoga Allah merahmati orang tua penanya dan orang tua kita semuanya. Semoga Allah merahmati mereka yang masih hidup, semoga dipelihara, dijaga oleh Allah, dan yang sudah meninggal semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tentang bagaimana atau tuntunan sunnah tentang doa untuk orang yang telah meninggal, terutama orang tua, penanya. Ketahuilah bahwasanya salah satu tanda bahwa anak itu soleh atau soleha adalah dengan dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya. Maka anak yang soleh itu adalah orang yang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana atau apa doa yang dibacakan? Pada hakikatnya doa itu bersifat umum. Doa ini sesuatu yang lebih bersifat umum, artinya seorang bisa berdoa dengan doa apa saja berkaitan dengan mendoakan orang tuanya. Bisa dengan doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini dua, satu doa dari dua ayat Al-Qur'an. Ya, Rabbi ighfirli wali walidayya, ini dari surat Nuh. Nabi Nuh berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni beliau dan kedua orang tuanya. Ya. Kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini dari surat Al-Isra. Maka Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang digabung dari dua ayat Al-Qur'anul Karim, dan ini baik-baik saja seorang membacanya. Ya. Kalau mungkin seorang tidak mampu dengan bahasa Arab, berdoalah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunlah ayahku, ampunlah ibuku, rahmatilah mereka. Ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka atau kubur mereka, berikan cahaya, berikan nur, cahaya pada kuburan mereka. Ya, berikan ketenangan pada mereka, jauhkanlah mereka dari azab kubur. Ya. Jadikanlah kuburan mereka salah satu di antara taman-taman surga. Dan jangan kau jadikan kuburan mereka di antara taman-taman neraka. Nah, ini adalah doa. Kalau seorang tidak mampu berbahasa Arab, silahkan berdoa dalam bahasa Indonesia. Tidak mengapa. Yang penting hati kita ini ikhlas. Dan kita ucapkan doa itu untuk kedua orang tua kita. Allah Maha mengetahui. Nah, tapi kalau seorang bisa dalam bahasa Arab, ya ketika sholatnya atau di luar sholatnya, maka saya lebih cenderung dia menggunakan bahasa Arab. Jadi di dalam sujudnya boleh, ya. Dalam sujudnya silakan baca. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, boleh. Atau sebelum salam saat dia sholat, sebelum mengucapkan salam sebelah kiri dan kanan, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, mohon pada Allah ampunan untuk orang tuanya. Rahmat untuk kedua orang tuanya. Ya. Jadi doa ini ya sesuatu yang lebih luas. Jangan disempitkan. Ya, silakan ibu berdoa kapan saja boleh. Di saat sujud, di saat tasyahud, mungkin sesudah sholat lima waktu, mungkin ketika dalam bepergian, dalam perjalanan, ya. Ya di atas pesawat sambil baca doa. Cara itu baik-baik saja, orang musafir doanya terkabul. Ya. Justru kadang-kadang kita menyia-nyiakan kesempatan tatkala kita safar bepergian, ya, kita sia-siakan masalah doa. Padahal di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa seorang musafir. Ya. Maka gunakanlah, manfaatkanlah saat-saat safar itu juga untuk memperbanyak doa. Baik untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita yang hidup maupun yang telah meninggal. Jadi silakan doa apa saja boleh, dalam arti ya yang kita inginkan untuk kedua orang tua kita. Ya, doa untuk mereka baik dalam sholat, saat sujud atau sebelum salam atau di luar sholat, ya, atau setelah sholat sunnah. Ya, silakan perbanyak doa. Ya, orang yang selalu ingat pada orang tuanya, baik ketika hidup mereka hidup dia berbakti, dan setelah mereka meninggal dia senantiasa mengingat mereka, berdoa untuk mereka, maka hidupnya akan berkah. dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya. Dan insya Allah dia mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Karena dia berbuat baik pada orang tuanya. Maka Allah memberikan pada dia anak-anak yang baik. Insya Allah demikian. Ya, jadi kami sarankan kepada ibu yang bertanya, perbanyaklah doa kepada Allah SWT. Ya, untuk kedua orang tua. Ya, doa kebaikan untuk mereka. Semoga mereka juga dilindungi dari azab kubur, azab neraka. Dan diberikan pada mereka tempat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Azza wa Jalla. Dan doa-doa lainnya bisa juga diambil dari buku-buku doa yang banyak bertebar, ya, di saat kita ini atau di zaman kita ini. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan kembali. Di sini ada sebuah ungkapan. Seorang bertanya dari Aceh Tengah, "Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ada yang berkata, kalau saya nanti meninggal, saya sudah siap. Apakah ini termasuk orang yang menentang Allah Azza wa Jalla?" Barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik. Masalah al-maut atau kematian, ya. Seorang siap atau tidak siap, itu sesuatu hal yang pasti. Ya. Maka dari itu sebagai seorang beriman pada Allah Ta'ala, seyogyanya kita ini selalu siap. Sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kita dalam keadaan siap. Yaitu dengan terus istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Istiqomah dalam amal-amal soleh, ya. Ini satu hal yang memang diharuskan dalam agama. Yang ditanyakan tadi, kalau seorang mengatakan jika datang kematian aku sudah siap, ya dia lebih tahu tentang dirinya, ya. Seorang lebih tahu tentang dirinya, ya. Maka ketika dia mengungkapkan demikian, insya Allah dia kita husnudzon, berprasangka baik. Bahwa dia adalah orang yang taat pada Allah, ya. Dia mungkin orang ini, ya, dia tidak pernah berbuat yakni atau membalimi manusia, ya. Kalau dia berbuat dosa, dia minta ampun pada Allah, ya. Maka dia selalu dalam keadaan siap, ya. Oleh karena itu ketika dia mengatakan saya sudah siap, bukan dia menentang, tidak. Karena memang seyogyanya setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, ya. Tetapi seorang tidak boleh berangan-angan untuk mati karena suatu musibah menimpa dirinya, tidak. Pernah ketika Nabi SAW sedang duduk bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, masuk seorang dari kaum Ansor. Setelah orang itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal?" Qal, maka dijawab oleh Nabi SAW, kata beliau, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling afdol adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya. Pertanyaan kedua. Kata orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyul mu'minina akyasu?" Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ya. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu i'dadan." Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian dan yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika seorang, ya, dia selalu siap, kalau dia suatu waktu dipanggil oleh kematian, karena memang dia siap, ini bukan dia menentang, tidak. Dia menunggu, kalau memang sudah saatnya, jalan-jalan. Ya. Maka di sini pentingnya istiqomah, pentingnya amal soleh, pentingnya kita ini terus dalam kebaikan. Ya. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah. Segera minta ampun dari dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Dan itulah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di perjumpaan pagi ini. Fadhal, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ingin kembali mengingatkan kepada kita, yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzanallahu al-Islam." Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Berarti siapa mencari kemuliaan bukan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Agar marilah kita betul-betul, ya, kita merasa izzah dengan agama kita. Seorang muslim tidak boleh rendah diri atau merendahkan dirinya karena agamanya, tidak. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa hina. Dan jangan pula kalian bersedih hati. Ya. "Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Karena kalianlah orang yang paling mulia apabila kalian beriman. Bahwa memuliakan seorang muslim adalah imannya, adalah Islamnya. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan kita, kita tidak dilarang bergaul, bermasyarakat, berbuat baik bahkan kepada orang yang bukan muslim. Tapi hendaklah kita tetap menjaga identitas kita. Tetap kita menjaga moral dan akhlak yang Islam ajarkan kepada kita. Sehingga dengan berperangai yang baik, berakhlak yang mulia, dengan tetap punya prinsip, ini akan menjadi bagian dari cara kita untuk berdakwah, mengajak hamba-hamba Allah yang belum mendapat hidayah pada Islam, agar mereka menuju kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah kemuliaan dengan Islam. Carilah kemuliaan dengan tauhid. Capailah kemuliaan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan marilah kita berbuat untuk kaum muslimin, untuk masyarakat kita, ya, agar kita bermanfaat bagi orang banyak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia, orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya, semoga hidup kita bermanfaat dan selalu mengisi dengan kebaikan. Aku lu qauli hadza, dan saya aturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam kajian ini. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa kita semuanya. Aku lu qauli hadza, subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.